Caritana Para Rasul Bab 11. Sul Rasul benreng oreng se parcaje ke Isa saantero Yudia ngeding, jereng oreng se tak noro agama Yahudi, lanarema debuna alakia. Ebek to Petrus mios ke Yerusalem, bi reng oreng Yahudi se percaje ke Isa, Petrus jeria ecale, cak nareng oreng jeria. Apun apa sampian mik mios ka bengkona oreng se tak asunat? Lamalah sampian ada era polong sareng reng oreng kenika. Dadi Petrus laju nerangaki sekapiana ketetian ruah kareng oreng buruh. Emulai dari de adekna. Debuna Petrus. Kaula tepakna adu'a eyope. Laju nangale setong pangatonan. Kaula ningale bareng seakan rakain selebar epatoron dari langit. Agentong epatuna sepa empak. Pas ambu esetina kaula. Kaula manteng kebagian de lima. Laju ningale ban keban se asoko empak. Nun purun alas. Ban keban se agelejar sarang nuk manuk alas. Kaula laju mireng bada suara se adabu ke kaula. Mara jaga Petrus. Mara sampeli jaria. Pas kakan. Tapi kaula nyawut. Puntan kusteh. Abdi dalem tak oning neda tadaan seharam utabena najis. Tapi suara kenika adabu pole dari langit. Apa seala laki bi Allah cak kocak haram. Kaula nangale kenika kantos telok kali. Dibudina sedajana lacu eyangka epa beli kaswarga. Ebekto kenika cugan. Orang katelo dari Kaisaria seeyotos ka kaula. Napak kapangineben kaula. Kaula lacu epakon arona Allah. Supaya tak mangmang norok reng orang kenika. Taretan sekan nembanika norok kaula cugan ka Kaisaria. Lacu areng-sareng masuk ke compokna Cornelius. Sampona kenika, Cornelius nyarita aki ke kaula cek salerana ningali malaikat ngatik e compokna serta adabu. Kasak nyoro orang kayope. Sorongoni orang seanyama Simon Petrus. Orang jeria bekal notor akia kebekna bertat semasalamete bekna sabelena. Ben ebekto kaula mulai acaca. Petrus nerosaki debuna. Rona Allah toron kareng oreng kenika. Akan tah sekatetian ka kaula ben sampian sabena ki de adekna ka Isa. Kaula lacu emot. Kusta Isa oning adebu. Yahya abaptes ngangkui ai. Tapi bakna abaptes bi rona Allah. Teti terang. Allah apareng cukan kareng oreng setak noro agama Yahudi. Papareng sepada akati seeparing aki ka kaula ben sampian sedaja. Ebekto kaula ben sampian percaya ka Gusti Isa Almasih. Teti, kati penapa kaula sealaranga Allah? Salana ngeding keterangan jeria, reng-oreng gelek tak ngocak apa-apa pole, laju pada amul jaki Allah. Ocakna reng-oreng jeria. Mana bisa panikah? Reng-oreng sebeni Yahudi sareng Allah eparing kesempatan, jugen ka angkui atau bederi satu sana sareng odi. Sesaung guna. Salana Stefanus epate'e, reng-oreng sepercaja ke Isa mulai eser-serser, sampai kepi pada ablisa dan mandeeman. Beda seburu sampai ke Finisia, ben beda pole sampai ke Siprus ben Antiochia. Reng-oreng jiria notoraki kabar dari Allah, perak ke reng-oreng Yahudi malolo. Tapi antarana reng-oreng sepercaja jiria, seasala dari Siprus ben Kireni, bedekia reng-oreng seentar ke Antiochia abertaaki kabar bagus perkara Isa jeria, kareng-oreng setak noro agama Yahudi kia. Reng-oreng jeria banyak oleh pertolongan dari pangeran, sampai banyak orang separcaja ben masaraki abek ka pangeran. Kabar perkara jeria eka eting kia bi jemaat e Yerusalem. Dati reng-oreng e jeria, laju ngotos Barnabas ke Antiochia. Senapakna Barnabas ke jeria? Benengale e berma Allah aberkati reng-oreng ejedia, Atenah cik perake. Reng-oreng jeria laju e belei, sobaja esto ongku ka Allah. Barnabas ria orang si becek Atena, ben eku besai rona Allah, sarta cik percajenah ka Gusti Isa, sampai banyak orang si norok Gusti Isa. Salana jeria, Barnabas entar ke Tarsus nyare Saulus. Salana Saulus etemu, laju e gebeh ke Antiochia. Sataun abidah si kedua jeria akompol benjemaat ejadia, sambil morok orang sabenyakna. Iantuki ajeria, permulaan reng orang si percaya ke Isa, esebut orang Kristen. Ebek tojer ya, bede pinapi dari Yerusalem entar ke Antiochia. E antarana bede se anyama Agabus. Kaleben ko besana rona ala, orang jiria ano buat, jeetunya bakal bede laib raja. Jiria pacet kedetian e jemanah pemerintahanah Rato Claudius. Jadi para murid Isa mupakat ngirima sombengan ke tantare tanah si bede Yudia. Kabi pada ngirim norok kekuatanah bengsebeng. Potosana parembagan jiria e jelenaki, Barnabas bin Saulus laju iotos ngataraki sombengan jiria, kapin pamimpinah jemaat.